إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala menjadi muslimin mukminin yang terbimbing dengan agama yang mulia ini, terbimbing dengan syariat yang sempurna, syariat yang lengkap, yang Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Syariat yang Allah katakan hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan ni'matku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur menjadi muslimin mukminin yang terbimbing dengan ajaran yang sempurna, yang terbimbing dengan kenikmatan yang sempurna. Allah sebut agama ini sebagai ni'mah. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku sempurnakan untuk kalian ni'matku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka agama ini adalah agama yang mulia sempurna, dan agama ini merupakan nikmat yang harus disyukuri. Dan di antara nikmat yang kita rasakan di dunia sebelum nanti balasannya di akhirat yang lebih besar adalah nikmat ukhuwah Islamiyah. Nikmat ukhuwah imaniyah. Yang Allah katakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum. Kata Allah, ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian dulunya saling bermusuhan, saling bertikai, saling berperang, kemudian fa'alafa baina qulubikum, Allah jinakkan hati-hati kalian. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, maka kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Dan makna ukhuwah adalah saling mencintai, saling berbagi, dan juga saling membantu, saling menolong. Maka terkandung di dalam ukhuwah saling mencintai, saling berbagi, dan juga saling bantu-membantu, ta'awun yang syar'i. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita agar mengingat kenikmatan tersebut, agar kenikmatan itu jangan sampai hilang kembali, jangan sampai tercabut kembali karena dosa-dosa kita. Tidaklah dua orang bersaudara kemudian keduanya bertikai, bermusuhan, kecuali lidan bin bainahuma, kecuali karena ada dosa di antara mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sungguh keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah sangat tingginya, sangat besarnya. Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah akan menanyakan, ainal mutahabbuna fi jalali, mana orang yang saling mencintai karena aku. Lahum manabir min nurin, bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya. Yaqtuhumul anbiya wasalihun, membuat iri, membuat ingin para nabi dan orang-orang yang saleh melihat mereka diberi mimbar-mimbar dari cahaya, mimbar-mimbar kemuliaan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, termasuk bentuk ukhuwah juga adalah saling mengunjungi, saling silaturahmi, saling bertanya, bagaimana kabarmu, bagaimana keadaanmu. Kalau lihat saudaranya dalam keadaan sehat walafiat, dia ikut gembira dan ikut bersyukur. Ketika sekian lama dia tidak mendengarnya, atau sekian lama dia tidak tahu beritanya, dia gelisah. Dan dia datangi, assalamualaikum, kaif hal, alhamdulillah, ana bikhair. Setelah melihat saudaranya bikhair dengan matanya, setelah mendengar dengan telinganya, ana bikhair, setelah melihat keadaannya baik, maka dia bersyukur. Selesai. Dia merasa puas. Tidak ada keuntungan dunia yang dia harapkan. Enggak ada keuntungan-keuntungan materi yang dia inginkan. Tidak. Dan inilah yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih juga. Ketika seseorang berjalan menuju saudaranya di satu desa, maka Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan dan maha tahu tentang orang ini. Maka Allah utus malaikatnya untuk mendatanginya. Maka datanglah malaikat itu dalam bentuk manusia, mencegatnya di jalan. Aina turid? Mau kemana engkau? Qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah. Aku ingin bertemu dengan saudaraku di desa ini. Malaikat tadi bertanya lagi, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Apakah engkau punya keuntungan atau kenikmatan yang kau dapatkan dari dia? Dijawab oleh orang tadi, qala la. Ghaira anni ahbabtuhu billahi ta'ala. Tidak. Aku tidak punya keuntungan apa-apa dari dia. Hanya saja aku cinta kepadanya. Aku ingin melihatnya. Maka malaikat tadi berkata, fa inni rasulullah ilaik. Maka aku adalah utusan Allah kepadamu, memberitakan bi annallaha, bahwa Allah Subhanahu wa taala ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya Allah mencintai engkau seperti engkau mencintai kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala, atau sebagaimana, bukan seperti. Lebih tepat terjemahnya sebagaimana. Sebagaimana engkau mencintainya karena Allah, maka Allah pun cinta kepadamu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bukan menyamakan, tetapi maknanya adalah bahwa sebagaimana engkau cintanya karena Allah, maka Allah jadi cinta kepadamu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti di dalam kenikmatan ukhuwah, di sana ada kenikmatan ta'awun, kerjasama yang baik. Di dalam kenikmatan ukhuwah, di sana ada kenikmatan persaudaraan dan saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia gembira ketika saudaranya bergembira, dan dia ikut bela sungkawa ketika saudaranya mendapatkan musibah. Dia ikut sedih dengan kesedihan saudaranya. Dan termasuk ukhuwah adalah dia membantu apa yang diperlukan oleh saudaranya, dan dia mendukung kebaikan apa yang dilaksanakan oleh saudaranya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini kenikmatan. Wallahi ni'mah Tidak ada kenikmatan di dunia ini yang menandingi nikmatul ukhuwah. Kenikmatan duniawiyah, kenikmatan materi, kenikmatan kelezatan-kelezatan dunia. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan ukhuwah dan persaudaraan. Maka bersyukurlah kepada Rabb kalian. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan kenikmatan tersebut, jangan sampai tercabut kembali. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang merusak ukhuwah adalah dosa, kemaksiatan. Walaupun kemaksiatan itu di rumahmu, walaupun kemaksiatan itu hanya pada dirimu di kamarmu, tetapi dengan dosa-dosamu yang tersembunyi, engkau akan merasa ada jarak dengan orang saleh. Engkau merasa ada jarak dengan orang yang biasanya kau cintai, sekarang kau hindari. Entah kenapa, karena dalam hatinya ada sesuatu. Ada satu titik hitam. Ada satu titik-titik dosa yang menghitamkan hatinya semakin pekat, semakin pekat, semakin pekat. Dan setelah itu dia akan merasa enggan bertemu orang yang baik. Merasa enggan bertemu dengan orang yang saleh. Merasa enggan bertemu dengan orang-orang yang merupakan ahli sunnah. Berpegang dengan sunnah, berpegang dengan tauhid. Merasa malu untuk bertemu dengan salafi. Orang yang berupaya mengikuti jejak salaf. Hatinya selalu merasa saya bukan mereka. Saya tidak pantas bersama mereka ila akhir. Maka mereka pun akan merasa orang ini ada sesuatu. Orang ini ada kejanggalan, ada kelainan ila akhir. Maka mulailah retak dan saling berburuk sangka. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya lebih-lebih lagi kalau dosa-dosa itu dosa yang lebih besar. Dan bukan hanya zulmun li nafsihi, tetapi zulmun li ghairihi. Mendzalimi orang lain. Menjatuhkan kehormatannya. Merampas hartanya dengan zalim. Atau menumpahkan darahnya. Ini lebih-lebih lagi. Akan terjadi kehancuran, pertikaian, bahkan peperangan. Akan terjadi terkoyaknya ukhuwah dan persaudaraan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW berpesan di akhir khutbahnya. Sesungguhnya dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha. Fi baladikum hadha. Fi syahrikum hadha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah terus berpesan sampai akhir hayatnya, sampai khutbah terakhirnya beliau tetap berpesan dengan kalimat hendaklah kalian saling menjaga darah, saling menjaga harta dan saling menjaga kehormatan. Ikhwani fi din a'azakumullah. Kalau kita berbicara tentang ahli dhalal bahwa mereka sesat, itu bukan pelanggaran terhadap hadis. Itu bayanul haq, kata Imam Ahmad rahimahullah. Itu bayanul haq, menerangkan kebenaran. Tetapi yang kita maksud adalah di tengah-tengah ahli sunnah, ahli tauhid. Kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat yang menjatuhkan saudara kita sendiri. Ahli sunnah, ahli tauhid. Yang berjalan di jalan kita, jalan kita was sunnah. Maka sungguh engkau telah mengoyak persaudaraan. Engkau sengaja-sengaja merusak ukhuwah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Rahimani wa rahimakumullah. Maka ingatlah kenikmatan yang besar yang Allah berikan dengan kita berpegang dengan agama yang nikmat. Agama yang merupakan kenikmatan membuahkan ukhuwah yang nikmat. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang tidak sadar kalau ini kenikmatan, maka dia akan membuangnya begitu saja. Enteng baginya untuk merusak ukhuwah, enteng baginya untuk mengoyak persaudaraan, enteng baginya untuk berbicara seenaknya yang ternyata kalimatnya memecah belah salafiyin, memecah belah ahlus sunnah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. ini kelupaan atau kealpaan. Dia tidak ingat mahalnya ukhuwah. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allaqta baina qulubihim. Sungguh walaupun engkau berinfak seluruh apa yang ada di bumi ini, engkau tidak bisa menjinakkan hati-hati mereka. Walakin Allah allafa baina. Tapi Allah lah yang menjinakkan hati-hati mereka dengan kehendaknya. Allah lah Subhanahu wa taala yang menjinakkan hati mereka. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya, siapa yang Allah jinakkan hati-hati mereka? Orang-orang yang bersama-sama berpegang dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Artinya siapa yang kemudian mengorbankan ukhuwah hanya karena hubbun nafsi, hanya karena keuntungan pribadi, hanya karena emosi pribadi, hanya karena keinginan-keinginan-keinginan-keinginan yang ada dalam hawa, maka sungguh terlalu besar pengorbanan yang kau korbankan dan terlalu kecil apa yang kau dapatkan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Seperti orang yang mengambil satu kotoran dengan sendok dari mutiara dan permata. Sungguh alatnya sangat mahal, tetapi apa yang kau ambil sangat murah, tidak ada nilainya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Hanya karena kepuasan hawa nafsumu, karena memuaskan kejengkelanmu, kemudian engkau mengorbankan suatu yang sangat besar, yang sangat indah, yang sangat nikmah, yaitu ukhuwah. Sungguh terlalu mahal harga yang kau keluarkan untuk sesuatu yang la syai, sesuatu yang tidak mengapa kita korbankan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin dan tentunya khatib bersama-sama untuk kita takwa pada Allah, takut kepada Allah, dan kita korbankan diri kita secara pribadi untuk kepentingan ukhuwah, untuk kepentingan persaudaraan. Kita ngalah untuk kepentingan persaudaraan, itu adalah kecerdasan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah menyatukan hati-hati kita di atas tauhid. Semoga Allah menyatukan hati-hati kita di atas sunnah. Semoga Allah menjinakkan semua hati-hati kaum muslimin, ahli sunnah wal jamaah, ahli tauhid di atas haq. Wa naslaha ta'ala yahdiyana wa yahdihim wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Termasuk nikmat yang dilahirkan dari agama yang mulia ini, dari agama yang sempurna ini, dari agama yang merupakan kenikmatan adalah keteraturan dan ketertiban. Yang tentunya ini kenikmatan berikutnya. Wallahi, wallahi, tanyakan pada mereka-mereka yang aqil, cukup berakal, dia akan tahu bahwa kekacauan dengan keteraturan akan jelas lebih baik keteraturan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, untuk membedakan antara keduanya. Tidak perlu alim. Tidak perlu seorang yang begini dan begitu. Hanya akil. Dia tidak gila, masih waras pikirannya, pasti dia akan berkata, tentunya keteraturan, ketertiban lebih baik. daripada kekacauan dan keliaran. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkali-kali mengingatkan sabar, sabar, sabar terhadap penguasa kalian. Walaupun dipukul punggungmu, walaupun dirampas hartamu. Mengapa? Disuruh kita mengorbankan badan kita ketika kita dipukul. Disuruh sabar ketika kita dirampas hartanya. Jangan. Karena kalau engkau melawan, terjadilah kekacauan. Fitnah pertumpahan darah. Itu merupakan perkara yang sangat besar. Lebih besar daripada engkau dipukul punggungmu atau dirampas hartamu. Maka Nabi menyatakan, tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Isbiru hatta talaqawni 'ala al-hawd. Ikhwan fillah, na'azakumullah, enggak perlu dirincikan dalam khutbah Jumat ini yang ringkas waktunya. Kalian, kita semua sudah sering mendengarnya dan sekian banyak dalilnya, bukan hanya 10, bukan hanya 20, lebih dari 20 hadis. Belum lagi ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di dalam tafsir, mana ulil amri adalah al-ulama wal umara. Artinya kalian kaum muslimin adalah bukan masyarakat jahiliyah, masyarakat yang liar, masyarakat yang kacau. Kalian adalah masyarakat yang terpimpin, masyarakat yang terbimbing, masyarakat yang penuh keteraturan. Selalu dibimbing, imma dengan ilmu oleh para ulama, wa imma dengan aturan-aturan para penguasa, sehingga teratur dan tertib. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Siapa yang berkata bahwa tidak boleh keteraturan seperti itu, harus kacau, dia perlu mondok lagi, perlu belajar lagi, perlu ngaji lagi, perlu dia menimba ilmu lagi kepada para ulama. Tidak ada yang demikian. Enggak ada kekacauan diperintahkan. Yang diperintahkan jelas ukhuwah, persaudaraan, keteraturan, dan terus di bawah bimbingan ulama dan umara. Ahlul ilmi wa ahlul amri. Ahlul ilmi, para ulama dan orang-orang berilmu. Ahlul amr adalah ulil amr. Pemegang urusan-urusan dunia kalian. Kalian akan senang, gembira, nikmah ketika di sana tertib, di sini tertib, di jalan tertib, di masyarakat tertib. Demikian pula barakallahu fikum dalam masalah agama. Kalau seenaknya setiap orang berbicara tanpa ada bimbingan ulama, juga akan terjadi kekacauan yang lebih dahsyat dalam agama. Maka kalau ada ja'akum amrun minal amni awil khauf, jangan ada'u bih. Kalau kalian mendengar berita-berita, apakah dari al-aman atau al-khawf, jangan langsung disebarkan. Jangan latah. Hanya dengan pencet tombol tersebar berita-berita fitnah, berita-berita dusta, berita-berita yang tidak jelas ajang ujung-ujungnya. Enggak jelas asal-usulnya. Kaum muslimin, ahlas sunnah rahimani wa rahimakumullah. Allah SWT mengingatkan kalau datang pada kalian amr minal amni awil khawf, ada'u bih. Walau rudduh, kalau saja mereka mengembalikannya ilallah, ilal rasul wa ulil amri minhum. Kalau saja mereka mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kalau saja dirujuk kepada ulil amr, sama dua tadi. Kalau urusan-urusan dunia, tanyakan pada mereka yang pemegang urusan duniamu ini, para pemerintah, para penguasa. Kalau urusan-urusan yang berkait dengan agama, tanyakan kepada ulama. Niscaya mereka akan tahu bagaimana menyimpulkan berita itu. Dan bagaimana bersikap untuk menyikapi berita itu. Dan apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita katakan. Apa yang harus kita bicarakan. Semuanya akan dibimbing. Walhamdulillah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita meminta pada Allah SWT agar ditetapkan hati-hati kita dan hati-hati seluruh kaum muslimin di atas tauhid wa sunnah. Kita meminta pada Allah SWT agar memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin ila tauhid, ila sunnah, ila salafiyah, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar menyatukan kaum muslimin di atas tauhid dan sunnah, di atas agama yang mulia, di atas ukhuwah imaniyah. Dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu, dosa-dosa kita yang telah lalu, penyimpangan-penyimpangan kita yang telah lalu. Dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita ampunannya, maghfirahnya, dan meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap tabat ala din. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.